Mitra Bisnis, pemerintah saat ini sedang melakukan mutasi dari KTP biasa menjadi elektronik KTP. Dengan elektronik KTP itu, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu nomor induk kependudukan yang berlaku seumur hidup. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda terkait elektronik KTP ini? Apakah sudah efisien? IKTP sejauh ini konsepnya cuma pengelektronikan yang tidak membuat identitas seseorang itu unik, dan itu tidak link dengan paspor, tidak link dengan NPWP, tidak link dengan yang lain-lain. Jadi sayang sekali dana yang sudah triliunan rupiah itu diinvestasikan untuk IKTP tapi hasilnya kurang optimal. Dari yang Anda lihat, masalah apa saja yang ada dalam proses pembuatan elektronik KTP itu, Pak? Ya, masalahnya karena saya menyaksikan sendiri di kelurahan itu ya, udah buka Sabtu dan Minggu, masih saja rame, kemudian alatnya rusak, kapasitas penyimpan datanya terbatas sehingga suka hang, atau kapasitas form-form yang dipasok ke kelurahan kurang gitu. Jadi persoalan logistik karena perencanaannya yang buruk, dan saya takutnya juga barang-barang yang diadakan itu ya procurement untuk macam-macamnya atau pemenang dari tendernya ini kurang kompeten gitu. Sehingga banyak sekali masalah yang muncul di dalam pelaksanaannya. Kalau saya tidak salah, ada indikasi-indikasi kesalahan di dalam tender itu. Jadi yang kurang kompeten bergabung sama-sama, gitu-gitulah. Tapi itu harus dibuktikan, dan saya dengar KPPU juga menyelidiki kemungkinan adanya tender yang kolutif atau collusive tendering di dalam IKTP ini. Lalu menurut Anda, solusi apa yang dapat memecahkan masalah ini? Kalau saya sih, idealnya menurut saya adalah kita memiliki single identity number, jadi tidak sebatas IKTP, namanya aja IKTP, jadi sebatas KTP kan. Kalau single identity number, itu KTP terintegrasi dengan seluruh informasi tentang diri orang itu, mulai dari pajaknya, paspornya, SIM-nya gitu kan, jadi lebih efisien gitu. Contohnya di Singapura gitu ya. Jadi ke imigrasi itu tidak perlu pakai paspor, tapi dia cuma pakai single identity number card itu, kartunya ditempelkan gitu, udah integrated. Kemudian kalau saya bayar pajak, lebih ketahuan. Lantas berbohong jadi susah gitu ya. Saya ngakunya pendapatannya 3 juta, padahal dari sana bisa di-cross-check pendapatan saya 10 juta gitu. Itu yang akan meningkatkan efisiensi di dalam perekonomian, di dalam kehidupan berpolitik juga. Dan juga untuk mengurangi penyelewengan atau penggunaan identitas yang palsu dan sebagainya itu. Jadi misalnya kan Nunun itu yang kabur itu, istrinya Adang Drojatun itu, pakai paspor orang lain, kok bisa begitu kan? Jadi mengurangi praktek-praktek yang kriminal sifatnya lah gitu ya. Korupsi juga akan bisa ditekan, untuk pemilu juga tidak ada lagi orang bisa menusuk di 2 TPS gitu atau lebih TPS. Kemudian juga memperbaiki perencanaan. Jadi jumlah orang miskin berapa kita lebih mudah diketahui, bukan ada versi ini jumlahnya beda dengan versi itu. Jadi tujuannya baik. Kita kan sebentar lagi punya Social Security System, Sistem Jaminan Sosial Nasional itu SJSN dan BPJS. Nah itu juga sangat bermanfaat dan efektif kalau kita sudah memiliki single identity number. Demikian Faisal Basri, saya Dona Oriza.